رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah kurnia yang pada kita selama ini, nikmat-nikmat yang zahir, yang batin, nikmat-nikmat yang besar dan kecil, nikmat-nikmat yang kita sadari ataupun sentiasa kita lupakan. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita hamba-Nya yang apabila mendapat nikmatnya bersyukur, apabila dipuji oleh Allah Subhanahu wa Taala bersabar, dan apabila berdosa beristighfar. Dan alhamdulillah dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu wa Taala telah dapat kita tunaikan tarawih salat subuh berjemaah dalam sebuah rumah di rumah Allah Subhanahu wa Taala. Dan seperti biasa pada subuh ini insyaallah kita akan mengadakan satu tazkirah peringatan kepada orang-orang beriman, dan yang demikian itu amat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa Taala telah memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa memberikan peringatan. Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Maghfir bagi innadzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dan kalau kita ingat lagi pada 2 minggu lepas telah kita bicarakan tentang perkara yang amat penting dalam keadaan atau dalam kehidupan seorang beriman, iaitu tentang kelebihan tauhid, bagaimana ia menghapuskan dosa-dosa, dan bagaimana tauhid itu memasukkan seseorang hambanya, hamba Allah Subhanahu wa Taala, ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Dan itu kita telah terangkan bagaimana kefahaman yang sebenar tentang tauhid, tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana kalau kita ingat tadi bahawa orang-orang Makkah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada mereka, kita dapati bahawa orang-orang Makkah ini tahu tentang Allah Subhanahu wa Taala. Mereka kenal Allah Subhanahu wa Taala. Nama Allah Subhanahu wa Taala pun mereka kenal. Setelah kita bawakan dalil-dalil daripada Al-Quran mengenai hal tersebut. Antara firman Allah Subhanahu wa Taala, kita ingat lagi, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberikan kamu rezeki daripada langit dan bumi, dan siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang menghidupkan daripada yang mati dan yang mematikan daripada yang hidup, dan siapakah yang mentakdirkan urusan. Maka mereka akan katakan Allah. Siapa yang akan katakan Allah? Iaitu orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi mereka tahu bahawa yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang menguruskan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Taala. Inilah yang akan dijawab oleh Abu Lahab, yang dijawab oleh Abu Jahal dan sekutu-sekutu Quraisy yang lain. Jadi apakah mereka telah Islam? Jadi kita dapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka setelah berdakwah sekian lama. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka agar mereka keluar daripada akidah ini, iaitu hanya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang menciptakan, yang mentadbirkan, yang menghidup, yang mematikan, iaitu Tuhan yang bersifat rububiyah semata. Kerana itu bukan makna tauhid. Itu bukan makna la ilaha illallah. Itu bukan risalah yang mana Allah Subhanahu wa taala utuskan para rasulnya, anbiya-Nya, daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam sampailah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana risalah nabi-nabi, dakwah rasul-rasul adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada tauhid ibadah. Ini yang perlu kita tahu, yang betul-betul kita kena yakin tentang makna la ilaha illallah ibadah. Di Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Dalam surah An-Nahl, Allah SWT telah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ. Sungguhnya kami telah utuskan kepada setiap umat rasulan, seorang utusan, seorang rasul. Dan apakah kerja rasul ini? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kamu wahai kaumku menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhkan daripada taghut. Jadi ada dua perkara di sini. Yang keduanya mengikat yang lain, iaitu mereka menyeru kaum-kaum mereka wa'budullah, sembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ijtanibut taghut, dan jauhkanlah daripada taghut. Apa makna jauhkan daripada taghut? Maka taghut itu ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir, kerana taghut itu daripada asal kata-katanya dari bahasa Arab tagha, iaitu melampau, melebihi daripada had yang ditetapkan. Maka siapa saja yang melampau dan mengajak kepada kepelampauan, dan dalam hal ini adalah dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dalam agama, maka dia dinamakan taghut. Jadi apa juga yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan taghut. Jadi yang disembah selain Allah pada zaman tersebut telah diterangkan banyak. Ada yang sembah malaikat, ada yang sembah nabi-nabi seperti Nabi Isa, orang Yahudi pula sembah Uzair. Kita katakan Uzair itu anak Allah. Dan ada yang menyembah orang-orang yang soleh. Ada pula yang menyembah pohon-pohon, telah keterangkan juga pada minggu lepas. Ada yang menyembah batu-batu, kuburan, dan banyak lagi yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ini dinamakan taghut, kerana mereka membawa kepada satu yang melampaui had, melampau hak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang disembah ataupun yang ditaati, yang diikut dalam menyalahi perintah Allah Subhanahu taala, seperti pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang membawa kepada kesesatan seperti Fir'aun dan lain-lain lagi. Mereka ini juga berhak kita namakan taghut. Jadi rasul-rasul daripada dulu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerja mereka mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala sahaja dan menjauhkan ibadah mereka itu daripada taghut. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini seolah-olah ingin highlightkan tentang inti pati dakwah para rasul. Jadi mereka tidak diutuskan melainkan untuk perkara ini saja. Ya. Jadi bukanlah mereka diutuskan untuk katakan kepada kaum mereka, wahai kaumku, kenallah bahawa Allah lah penciptamu, bahawa yang menciptakanmu itu satu, yang memberi kamu rezeki itu satu, yang menghidupkan, yang mematikan satu, yang memberi kamu anak satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, kita tak akan jumpa hal-hal ini sebagai asas dakwah rasul-rasul. Jadi itulah makna la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah, menetapkan isbat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, dan illallah yakni menafikan la ilaha, menafikan semua tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ini telah kita terangkan pada minggu lepas, dan pada hari ini insya-Allah ingin kita sambung sedikit tentang bagaimana manusia, anak Adam yang Allah Subhanahu Wa Taala telah muliakan berbanding dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain dengan akal dengan kepandaiannya, dan Allah telah ilhamkannya dengan macam-macam ilmu. Manusia lah satu-satunya makhluk Allah SWT ada muka bumi ini, yang berjalan atas muka bumi ini dan mempunyai kepandaian yang luar biasa. Boleh berkata-kata, boleh bercakap antara satu dengan lain. Bagaimana Allah SWT telah menyebutkan banyak nikmat-nikmat ke atas Bani Adam. Bani Adam, manusia sama ada beriman atau tak beriman. Bagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Isra, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Maksudnya, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, sesungguhnya kami telah benar-benar memuliakan anak Adam. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, dan antara nikmat kami, kami angkat mereka di atas bumi dan di atas lautan. Wa fattalnahum ala kabirin mimman khalaqna tafdila, dan kami telah memuliakan mereka atas bahagian ciptaan-ciptaan kami dengan kelebihan yang nyata. Itulah Allah SWT menyebut-nyebut akan nikmatnya, kemuliaan yang Allah berikan kepada anak Adam, manusia. Ya Allah, antaranya telah mengangkat mereka atas muka bumi, angkat mereka di lautan sehingga mereka senang dan mudah berjalan di atas muka bumi, berlayar di lautan untuk urusan dunia mereka. Ya, kita dapat tu. Jadi dengan itu dimakmurkan dunia ini dengan kepandaian-kepandaian yang Allah SWT ilhamkan kepada manusia. Setiap zaman ada saja perkara-perkara baru yang difikirkan oleh manusia, yang direka oleh manusia untuk kesenangan hidup mereka. Dan setiap rekaan itu sesuai untuk zaman mereka. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sekarang ni kita lihat, kita ada mikrofon, kita ada recorder, kita ada komputer, handphone dan macam-macam, sebab pada zaman kita ini kita perlukan perkara-perkara seperti ini. Kita perlukan kemudahan-kemudahan dan teknologi ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan ilhamkan manusia-manusia bahagian daripada mereka pun untuk apa? Untuk mereka perkara-perkara ini. Dan akan datang mungkin kita ada keperluan lain, kita perlu teknologi lebih canggih lagi. Tetapi Allah SWT akan ilhamkan kepada manusia, walaupun pada sebahagian daripada mereka dengan kajian mereka dan sebagainya, dan mereka akan capai satu teknologi lain dan mereka perkara-perkara baru yang diperlukan. Dan ingin saya ingatkan bahawa rekaan-rekaan manusia ini hanya berlaku dengan izin Allah SWT, dengan ilham daripada Allah SWT pada manusia, dan sebagai nikmat Allah SWT. Jadi ia tidak semestinya Allah SWT berikan ilham, ilmu, teknologi itu kepada orang Islam saja. Tetapi oleh kerana ia adalah satu perkara yang memberi manfaat kepada manusia sejagat, maka Allah SWT tak kira siapakah yang diberikan kepandaian tersebut. Sebab itu semua orang dapat. Dan kita kan kebanyakan teknologi ini bukan orang Islam pun, tapi satu dunia dapat. Ya. Dan Allah SWT yang pilih siapa yang dapat ilmu ini. Dan biasanya siapa yang usahakan dapat. Tapi bukan maknanya kalau kita usaha, kalau kita riset, kita mesti dapat. Itu tidak mesti. Dan jika belum masanya, belum diizinkan oleh Allah SWT, dan Allah SWT tidak mendapati bahawa hikmah diciptakan sesuatu perkara itu pada zaman ini, pada di tempat ini, maka tidak akan diajarkan oleh Allah SWT. Sebab tak mungkin kita jumpa nuklear 200 tahun dahulu ke 100 tahun dahulu. Tak mungkin pun. Mesinggan pun kita tak jumpa lah 200 tahun dahulu. Masih pakai pedang lagi. Tapi meriam dah ada. Dan juga kita tak jumpa kereta ataupun kenderaan-kenderaan yang canggih sekarang ini 1000 tahun dahulu dan sebagainya. Kerana belum perlu. Belum perlu lagi. Bateri dan seterusnya belum ada lagi. Jadi tiba masanya akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sengaja ingatkan sebab ada yang mengatakan bahawa kita tahu teknologi ni, kita boleh buat chip ni, microchip tu dan sebagainya sebab kita kaji, sebab kita usaha, sebab kita pandai. Sebab kita buka research center dan sebagainya. Memang itu hanya sebab untuk kita dapatkan ilmu, sebab untuk kita menjumpai sesuatu perkara yang baru. Tapi jangan lupa ilmu yang awak dapat itu, teknologi yang awak capai itu dengan izin Allah, dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kufur nikmat. Jadi kalau orang beriman menjadi saintis, dia kena ingat bahawa semua ilmunya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu Allah tambahkan lagi ilmu kepadanya kerana dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, saya akan tambahkan nikmat aku pada kamu. Jika kamu kufur, kamu lupa tentang nikmat aku, maka ketahuilah azabku amat pedih. Jadi itulah bagaimana Allah SWT memuliakan anak Adam. Jadi untuk urusan kehidupannya di dunia ini, Allah SWT telah ajarkan, telah ilhamkan. Tetapi Allah SWT tidak utuskan seorang rasul melalui malaikatnya untuk membawa wahyu, untuk ajarkan mereka bagaimana nak hidup di muka bumi, bagaimana nak memakmurkan bumi ini, bagaimana yang orang selalu istilahkan, bagaimana nak jadi khalifah Allah di atas muka bumi ini. Tidak, Allah SWT tak utuskan rasul untuk urusan dunia. Yang Allah SWT utuskan adalah rasul-rasul melalui malaikat Jibril, dengan wahyu daripada Allah SWT, dengan kitab daripada langit, untuk urusan apa? Untuk urusan agama. Dan kalau ada disentuh di situ urusan-urusan dunia, ia tidak terkeluar daripada maslahat dan kepentingan agama manusia. Kerana agama lebih penting daripada dunia. Agama itu menentukan kehidupan dunia dan juga kehidupan selepas dunia. Apa kehidupan selepas dunia? Kehidupan akhirat. Dan di akhirat tu hanya ada dua tempat saja. Sari kun fil jannati wa fariqun fis sa'in, kata Allah SWT. Satu golongan fil jannah, dalam syurga. Wa fariqun fis sa'in, satu golongan lagi di dalam api. Allah SWT telah jelaskan hala tujuh destinasi terakhir untuk kehidupan dunia ini. Apa pun kita buat, siapa pun kita, kat mana pun kita, akhirnya mereka akan sampai dua destinasi, satu junction, kanan kiri. Kalau ada kanan kiri, satu tempat adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang abadi, dan satu lagi adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang kekal abadi. Mesti ada yang masuk sini, mesti ada yang masuk sini. Dan yang memastikan awak masuk tempat yang selamat, tempat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tempat azab Allah Subhanahu Wa Taala, adalah dengan apa? Dengan agamamu. Kepentingan agama itu tidak syak lagi lah, satu perkara yang amat penting. Jadi ini yang kita kena ingat. Apa juga kita buat, mesti diiringkan dengan apa? Keagamaan. Sifat keagamaan itu mesti ada dalam jalan masyarakat, dalam negara, dan sebelum itu di dalam individu. Tak boleh dipisahkan. Jadi Rasul-Rasul itu memberikan peringatan dari masa ke masa kepada umat ini, kepada umat, kepada umat, kepada umat, generasi demi generasi. Dan tadi telah kita terangkan inti pasti risalah mereka adalah mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata, wahdahu la syarika lah, dengan tanpa menyekutukan kepada Allah SWT dengan sesuatu. Di sini terdapat kemusykilan. Apakah payah sangat, apakah susah sangat nak mentauhidkan Allah SWT, nak mengisahkan Allah SWT dalam ibadat kita? Apa masalahnya? Susah ke? Macam tak susah je. Tapi kalau tak susah, kenapa banyak betul Rasul diutuskan oleh Allah SWT, banyak betul Nabi-Nabi diutuskan kepada manusia? Allah SWT telah jelaskan dalam ayat tadi, walaqad ba'athna fi kulli ummatin, sesungguhnya kami telah mengutuskan di setiap umat, setiap umat rasulan, ada seorang rasul, kadang-kadang sampai tiga rasul dalam satu masa. Tak kaya baca lah surah Yasin. Wabarakatuhum masalah ashabal qaryati idza'a mursalun id arsalna ilayhim ithnayn fakadzabuhuma fa'azzazna bithalith faqalu inna ilaykum mursalun. Wabarakatuhum, dan berikanlah perumpamaan, contoh ashabal masalah ashabal qaryah, satu penduduk sebuah kampung, sebuah desa, izja ahal mursalun, ketika datang kepada kampung ini rasul-rasul, izja ahal mursalun fa arsalna ilaihim ithnaini, maka kami utuskan kepada mereka dua ithnai, dua rasul. Dua rasul pun apa mereka buat? Mereka dusta. Maka mereka mendustakan dua rasul ini. Fa'azzazna bithalith, dan kami kuatkan dua orang itu, tambah lagi satu, jadi tiga, dengan yang ketiga. Dan mereka semua berkata, faqalu inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami semua yang diutuskan untuk kamu sebagai rasul. Ada sampai tiga rasul, tapi semua dia dilustakan. Dan mereka azab rasul-rasul, mereka gertak rasul-rasul ni, kata rasul ni bawa suih, ekonomi semua malak ni pasal Islam kan, pasal yang kamu bawa. Ini cerita lama ni, pada zaman Nabi Musa AS, Nabi-Nabi dulu semuanya. kalau dah tak ada modal lagi nak tolak dakwah rasul-rasul, mereka katakanlah ini semua nasib tak baik ni, murungnya ekonomi dan sebagainya, tak hujan, tenagaan tak menjadi ataupun tanaman tak menjadi, ini semua ni sebab apa? Sebab kamu ni bawa suih ni. Tak kita kat masjid tapi terpaksa juga cakap kan, nak senang faham. Qalu ta'irukum ma'akum. Ta'irukum, mereka katakan inilah bawa suih ni adalah dengan kamu. Ta'ir tu daripada burung. Burung tu dalam adat biasanya orang-orang dahulu, bila ada burung yang tertentu je keluar, ini tak bagus ni, ini hari ni tak bagus suih, jangan keluar. Ini tatayur namanya, bad omen. Jadi ini perkara berlaku. Zaman kita tak selesai lagi masalah suih-suih ni tak. Good luck, bad luck ni. Siap dengan apa? Pengusui-pengusui dia lupa. Orang Islam membuat, orang Islam pun pakai juga. Padahal itu semua termasuk apa? Termasuk syirik. Jadi bagaimana pun, kita nak bincang sekali lagi untuk kita faham kenapa Allah SWT mementingkan masalah tauhid. Sedangkan nampak daripada kata ini dia perkara mudah. Nampak dari kasarnya bahawa ia tidak relevan. Kita semua tak mungkin akan mensyirikkan Allah SWT, tak mungkin kita sembah patung. Banyak orang lalai dan lupa terhadap bahayanya perkara yang boleh merosakkan tauhid, bahkan yang boleh menggugurkan tauhid dan keimanan, iaitu kekufuran dan kesyirikan. Sebab itu Allah SWT rakamkan dalam Quran kisah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang termasuk daripada ulul azmi minar rusul, iaitu Nabi Nuh alaihi salam, rasul yang pertama yang Allah utuskan untuk umat manusia. Daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman Nabi Nuh alaihi salam, manusia semuanya dalam tauhid, dalam Islam, ikut agama Nabi Adam alaihi salam. Syariat berbeza-beza itu cerita lain. Tapi pada zaman Nabi Nuh AS, orang ramai telah mula membelakangkan agama Nabi Adam AS, agama Tauhid, dan mula mensyirikkan Allah SWT. Dan kalau kita kaji kenapa, apa sebabnya mereka syirikkan Allah SWT dalam ibadat mereka ni, kita akan faham dan kita akan lebih berwaspada terhadap hal ini. Iaitu kita boleh jumpa dalam surah Nuh, dalam Al-Quran, satu surah daripada mula sampai habis ceritanya semua tentang Nabi Nuh alaihi salam. Tak masuk Nabi lain pun, fokuslah dikatakan. Padahal dalam Quran tu kadang-kadang disebutkan beberapa kisah beberapa orang Nabi sekaligus dalam satu surah. Kadang-kadang satu surah tu disebutkan satu orang Nabi saja, seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kadang-kadang fokusnya lebih kepada seorang Nabi seperti Nabi Musa alaihissalam dalam surah Taha. Dan kadang-kadang ada juga yang kita katakan kisah-kisah yang umum. Tapi dalam surah Nuh alaihi salam kita baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya untuk memberi peringatan kepada kaumnya tentang azab yang pedih. Itu juga satu dakwah Nabi-Nabi, mereka beri ancaman bagi siapa yang mengingkari perintah Allah Ta'ala, teruskan dalam maksiat, bahawa ada azab yang pedih. Jadi bukan dakwah tu maknanya buat baik saja, ajak kepada kebaikan, tapi tidak apa, tidak beri ancaman. Kita dua-dua kena ada, basyir wa nadhir, diperingatan dan juga beri berita gembira. Siapa buat baik dapat pahala, dapat syurga. Kedua kena ada lah. Jadi mulalah Nabi Nuh alaihissalam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ini wahai kaumku adalah pemberi peringatan yang nyata. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Maka hendaklah kamu wa'budullaha, sembah Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kamu bertakwa kepadanya, wattaqu, dan hendaklah kamu taat kepada aku, Rasul Allah, wa ati'un. Jadi itu fungsi rasul, kita mesti ikut dia. Kenapa? Dengan kita mengikut dia, kita akan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Baik. Jadi dia mulalah berdakwah dan Allah SWT teruskan. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Nuh berkata, wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Bukan satu malam, satu siang. Banyak malam, banyak siang. Bahkan setiap malam, setiap siang, sejak dia dapat wahyu, dia dakwah kepada kaum. Apa dakwahnya tadi tu lah. Bawa kepada tauhid, jangan syirik. Tetapi apakah dakwah aku ini berjaya memberi kesan kepada kaum? Maka Nabi Nuh mengeluh, falam yazidhum du'a illa firara. Tapi tidaklah doa dakwah aku kepada mereka siang dan malam ini menambahkan kepada mereka melainkan firara, melainkan mereka makin lari daripada aku, lari daripada kebenaran. Ini Nabi yang diutuskan seorang biasa, tapi mereka makin jauh, makin jauh, makin jauh. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dan sesungguhnya aku tiap kali aku ajak mereka supaya engkau wahai Allah ampunkan mereka, macam mana Allah nak ampunkan mereka, masuk Islam, tinggalkan syirik. Litaghfira lahum, apa mereka buat? Ja'alu asabi'ahum, mereka masukkan jari-jari mereka ke dalam telinga-telinga mereka. Fi azanihim wa tawshaw diyabahum, maka lebih daripada itu mereka ejek-ejek pula aku. Bila aku dakwah je tak mau dengar, mereka selubung dengan badan mereka, kepala mereka dengan baju-baju ni. Wa tawshaw diyabahum, dan mereka teruskan kemungkaran mereka dengan penerusan. Wastakbaru tikbara, dan dengan kesombongan. Jadi nampak bagaimana keadaan kaum Nabi Nuh AS yang digambarkan oleh Allah SWT. Degil. Jadi maka Nabi Nuh AS menerangkan, dia berhujah dengan kaumnya, kenapa mesti sembah Allah SWT saja, kenapa tak boleh sembah selain Allah SWT. Fakul tu sahfiru rabbakum. Sebelum tu diterangkanlah, aku telah doa dakwah pada kaum tu dengan cara pelan-pelan sudah, dengan cara terang-terangan sudah, dan aku dah katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah, minta ampunlah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Innahu kana ghaffara. Dan kalau kamu minta ampun, gemelut ekonomi dan sebagainya malapetaka yang kamu hadapi akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan digantikan dengan nikmat, dengan rezeki, iaitu yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya kami akan turunkan daripada langit air hujan midrara dengan deras. Jawabnya, "Nihkum di amali wa banin, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Dan kami akan tambahkan anak-anak kamu, zuriat kamu, dan kami akan berikan kamu sungai yang mengalir, dan kami akan tambahkan harta benda kamu, ternakan kamu dan sebagainya, kalau kamu masuk Islam. Jadi, dan kemudian Allah SWT kisahkan malakum la darjuna lillahi wa qara, mengapa kamu wahai kaumku tidak mengharapkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Tuhan kamu. Waqad khalaqakum atwara, mana Nabi Nuh bawa pula hujah-hujah akal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Tuhan kamu telah menciptakan kamu dalam berperingkat-peringkat atwara. Lihat keadaan kamu, bagaimana kamu diciptakan daripada tiada, kemudian daripada benih, daripada bapak dan daripada ibu, kemudian mula kecil janin, daripada darah, gumpal darah, kemudian daging, dan kemudian kamu dilahirkan oleh ibu kamu dengan keadaan lemah, tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui apa-apa. Kemudian kami ajarkan, kami jaga kamu sampai kamu besar sekarang dalam berperingkat-peringkat. Bapak khalaqakum atwar. Kemudian lihat keliling kamu, bumi yang Allah SWT berikan kamu untuk kamu duduk. Alam alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah telah ciptakan langit ini dengan 7 petala langit? Bukan besarnya bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Waja'ala al-qamara fiihinna nura, dan dijadikan bulan itu sebagai cahaya. Wasyamsa siraja, dan lihat matahari itu, siapa yang ciptakan untuk kepentingan kamu? Sebagai api yang menyala. Itu juga dah jadi satu fakta saintifik bahawa bola api itu adalah matahari, itu adalah bola api. Cahaya daripada matahari itu dilontarkan kembali oleh bulan. Bulan tak kuat daya sendiri, ya. Dia nur. Dia tak panas, yang panas itu matahari. Kalau malam-malam keluar bulan pun nama tak panas kita. Tapi kalau matahari tegak, habis kita panas. Jadi lihat siapa yang ciptakan itu semua untuk kamu. Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, kemudian Nabi Nuh AS mengatakan, walaupun aku dah beri hujah macam-macam, apa mereka kata lagi? Mereka semakin jauh daripada dakwah, dan mereka katakan, wa makaru makran kubbar, dan mereka membuat tipu daya makar yang besar. Waqalu la tadharunna alihatakum, mereka berkata janganlah kamu tinggalkan alihatakum, ilah-ilah ataupun tuhan-tuhan yang kamu sembah. Jangan tinggalkan, jangan ikut cakap Nuh ni. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yahutha wa ya'umqa wa nasra, jangan kamu tinggalkan orang-orang ini. Nama-nama apa ni? 5 nama. Wadad, wala suwa, yahud, ya'ud dan nasr. Lihat tafsir, kita dapat sahabat-sahabat mentafsirkan, ulama-ulama tafsir mentafsirkan bahawa nama-nama ini bukan nama Tuhan jahat-jahat, bukan Tuhan yang ada ular kat kepala dia, ada naga ke, bukan. Ini adalah nama-nama manusia, adalah nama-nama orang-orang yang soleh sebelum zaman Nabi Nuh AS sikit. Orang yang soleh, macam tak buat dosa gitulah. Kalau zaman istilah kita dipanggil apa? Wali, ya? Orang-orang soleh. Tapi apa dah jadi? Mereka jadikan orang-orang soleh ini selepas kematian orang-orang soleh, waktu dia hidup mereka tak sembah orang-orang ini. Nampak tak agak mereka tak sembah orang-orang saleh, wali-wali ni ketika wali ni masih hidup? Sebab kalau dia masih hidup, dia kata jangan sembah aku, jangan doa pada aku, jangan minta pada aku, jangan ambil berkat dengan aku. Dia cakap dengan itu, kau pun minta semua dengan Allah SWT. Sebab mereka orang saleh. Tapi bila mereka meninggal dunia, orang pun sedih, orang pun teringat orang-orang saleh ni, mereka rasa kehilangan. Maka berkata ulama mentafsirkan ayat ini, apabila orang-orang saleh ini meninggal dunia, akabu ala kuburihim, mereka pun pergi dan tinggal di kuburan-kuburan mereka. Tinggal masuk kat sini lama lah, macam iktikaf lah. Kita iktikaf kat mana ni? Masjid ya? Duduk lama ibadah kepada Allah SWT. Mereka iktikaf di kubur-kubur solihin ini, iaitu mereka beribadah kepada Allah SWT, bukan pada orang soleh. Tapi di mana? Bukan kat masjid, tapi dekat kubur-kubur ni. Jadi nak kasi ingatkan, kasi semangat balik untuk apa? Untuk beribadah sebagaimana orang-orang soleh ni waktu mereka hidup rajin beribadah. Itulah yang dibuat oleh syaitan. Kemudian syaitan pula tambah lagi satu, lagi satu idea yang jahat. Ini idea ni bahaya, iaitu wahyu daripada syaitan. Allah SWT berikan wahyu, syaitan pun ada wahyu. Jadi dia bisikkan kepada mereka, kamu buatlah patung-patung, gambar-gambar orang-orang soleh yang meninggal dunia ni. Supaya mereka, bila mereka, bila kamu lihat aja patung-patung ni dan kamu berikan nama dia, ni Wadad, Wad, ini Suwak, ni Yahud, ni Nasr, ada lima kan, Ya'uk. Kamu namakan patung ni nama ni, patung ni nama ni, patung ni nama ni, patung ni nama ni. Jadi bila kamu lihat je patung ni je, cantik kan gambar dia apa semuanya, kamu teringat orang-orang ni yang baik. Jadi kamu pun semangat, jadi kamu pun akan sembah Allah SWT. Jadi itulah yang mereka lakukan, mereka buat patung-patung kat kubur-kubur. Tapi bila mereka beribadat, mereka tetap sembah Allah SWT. Belum syirik tau, belum lagi. Tapi tu generasi pertama. Syaitan bila dia nak masukkan dia punya masukkan racun dia, dia tak tuang terus sekali dua, pelan-pelan je. Tak apa, yang generasi pertama tak apa, dia buat bid'ah dulu, belum syirik lagi. Bila generasi pertama dah tak ada, anak-anaknya lihat bapak-bapaknya, datuk-datuknya beribadah di patung-patung ni. Tapi mereka tak tahu apa yang datuk-datuk dia buat. Mereka nampak buat ibadah kat situ, agaknya mereka rusak tak, mereka sempat tak kubur-kubur ni, patung-patung ni. Dan syaitan pula masuk dan kata itulah yang datuk nenek moyang kamu buat. Yang kebetulan pula bila mereka buat, mereka doa kat kubur, mereka doa pada si kubur ni, maka kalau tak hujan, turun hujan. Kalau dulu kemarau, bila doa kat sana, maka turunlah hujan. Dan kalau ada malapetaka dan sebagainya, mereka pergi kat kubur, selamat. Ini fitnah. Jadi mereka ingatkan inilah, kita ada besar, kita ada power ni. Dan akhirnya generasi demi generasi, akhirnya bila di sana hanya sembah patung je, dah tak sembah Allah SWT. Elas patung tu mereka buat replika je, buat souvenir, taruh kat dalam rumah. Semua rumah dah ada patung. Dah jadi apa? Negeri tu baik-baik negeri sembah Allah SWT. Dah jadi negara apa? Negara syirik. Mana-mana patung sana sini, semua orang ada patungnya. Patung ni untuk ini, ini untuk apa? Dapat anak, dapat rezeki. Ini patung tolak balak, ini patung tolak ini. Macam-macam ada. Bertahun-tahun lamanya, sampai bila Nabi Allah SWT pun akhirnya putuskan Nabi Nuh AS dalam kaum yang macam ini. Sebab itu mereka punya susah nak tinggalkan patung-patung tu. Bawa hujah apa tu? Mereka akan katakan, kalau wajadna abana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami jumpa bapa-bapa kita dalam satu perkara, dalam satu perbuatan, dan kami akan mengikut mereka saja. Bila dikatakan kepada mereka, marilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah SWT, mereka kata kami akan ikut apa yang kami dapat daripada bapa-bapa kita. Takkan bapa-bapa kita salah. Nampak? Akhirnya logiknya jadi taklid. Taklid buta, ikut buta je. Ini penyakit. Jadi itu dilema Nabi Nuh AS. Maka apa yang berlaku? Nabi Nuh AS berdakwah kepada kaumnya bukan satu hari, bukan satu bulan, bukan satu tahun, 10 tahun, bukan 100 tahun pun bukan, tapi 950 tahun. Ha. Dan dalam 950 tahun ni, berapa ramai yang ikut dakwah Nabi Nuh AS? 950 orang pun tak banyak, eh? 1000 ya lah. Kalau tahun satu berapa? 950 tahun? 950 orang. Ini tidak, kata ulama yang ikut dia, ada riwayat kata 80 orang saja. 80 orang? Kalau dibagi 950 dengan 80 orang, dengan 90 orang ikut 10 tahun satu. 9 kali 10. Ha. Jadi sikit sangat. Ada kata kurang daripada itu. Ada kata 70. Ada kata 60 orang. Bahkan isteri dan anak Nabi Nuh AS tak mau ikut Nabi Nuh AS. Ini beratnya ataupun melekatnya kesyirikan di dalam apa? Dalam hati orang-orang, orang-orang kafir Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh AS. Dan Nabi Nuh AS pun berdoa kepada Allah SWT. وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَزَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَزَرْهُمْ يُقِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا تَهْجِرَهُمْ كَفَّارًا. Maka Nuh pun berkata, wahai Tuhanku, janganlah kau tinggalkan atas muka bumi ini minal kafirin, daripada orang kafir ini seorang pun, satu rumah pun jangan tinggalkan. Ya. Kenapa? Innaka intazarhum. Aku dah dakwah betulnya lama. Kalau kau tinggalkan satu pun daripada mereka ni, kau mesti azab semuanya. Wahai Allah, kalau kau tinggalkan seorang pun, intazarhum yudillu ibadaka, mereka akan sesatkan hamba-hambamu wahai Allah. Wala yalidu, dan kalau mereka beranak pinak nanti pun, mereka tak akan mengeluarkan, melahirkan mereka fajiran kafara, orang-orang yang jahat dan yang kafir. Doa Nabi Nuh AS suruh annihilate semua, eliminate semua total, jangan tinggalkan lagi. Tapi dah tak boleh pakai, teruk sangat. Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan doa Nabi Nuh AS, tapi dengan apa? Bukan serta-merta, eh? Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Nuh AS anisna'il fulka bi ayunina, maka binalah kapal. Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan Nabi Nuh AS buat kapal. Sebenarnya bukanlah apa ni, orang tak tahu kapal tu apa zaman tu. Sebab bila Nabi Nuh AS buat kapal, orang kafir, mana ada laut kat sini, kamu nak pergi mana? Maknanya mereka tahu lah kapal tu ada. Tapi mereka tahu agar Nabi Nuh AS buat kapal kat mana? Atas darat, jauh laut. Kena ejek lagi Nabi Nuh AS kabar. Jadi bila tiba masanya, Allah SWT pun buka langit dan keluar air. Fafatahna abwab as-samai bima'in munhamir, dalam surah Al-Qamar. Dan kami bukakan pintu-pintu langit, dan kami turunkan air yang deras. Fafajjarna al-ardha 'uyuna fataqallahu 'ala amrin qad qudir, dan kami buka pula bumi dan kami keluarkan air daripada dalam bumi, maka bertemulah air langit dan air bumi dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau angin air dah tu air dah bercampur daripada langit dah turun, daripada bumi pun dah keluar tak berhenti-hentinya, air naik, naik, naik, naik. Kejap aja air naik. Sekarang kita dah nampak lah kat negara jiran, kalau air naik tu macam mana? Kejap. Dalam masa 20 minit aja dah naik dah 1 meter dah naik dah. Cepat. Lambat lagi sikit habis semua. Maka Nabi Nuh AS ajak mereka nya, kaumnya, naiklah kapalku, kau akan selamat. Tak nak naik juga, melainkan yang beriman sahaja. Yang kata Allah SWT, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah yang beriman kepada Nabi Nuh melainkan qalil, sedikit. Baik. Semua kenapa? Kerana besarnya ataupun hebatnya pengaruh syirik itu di dalam kaum Nabi Nuh AS. Maka mereka semua dibinasakan oleh Allah SWT, dan yang ada di atas kapal bersama Nabi Nuh AS yang diselamatkan oleh Allah SWT kemudian memulakan hidup baru lepas bah yang besar itu yang orang panggil The Great Flood. Maka daripada duret Nabi Nuh AS lah lahirnya Nabi-Nabi lain yang Allah SWT putuskan kepada umat manusia dari zaman ke zaman. Nabi Ibrahim dan anak cucu Nabi Ibrahim AS sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semua sampai pada Nabi Muhammad SAW. Cerita pun sama juga, patung keliling ke apa, sawah kelanjang pun sembelih dengan nama Lata, Uzza, Manata, bertabaruk, ambil berkat yang bukan-bukan khurafat, gantung pedang dekat atas, dekat pokok dan sebagainya. Dan macam-macam lagi perkara jahiliah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah itu punya lama dengan macam-macam mukjizat. Tak ada ni. Dan kalau kita lihat Lata, Uzza dan Manata itu adalah tiga berhala yang besar yang dibanggakan oleh orang Arab pada zaman Nabi SAW. Siapa mereka ni? Kita lihat nanti kita dapat bila satu nama orang, orang yang soleh. Lata maknanya tekan ayalu tu sawi nilsujat, kata ulama. Dia biasanya mengas ataupun apa ni kita katakan menggiling tepung sampai jadi halus supaya boleh buat makan untuk orang-orang yang datang buat haji. Ini orang baik berkhidmat kepada orang buat haji. Tapi bila dia meninggal dunia, kubur dia mereka buat cantik-cantik, mereka tinggikan, buat bangunan apa semuanya, letak kain, letak apa, kelambu lah, macam kelambu Kaabah. Ada orang berkhidmat kat sana, orang datang doa kat sana, orang datang tawaf, lama-lama orang minta terus pada dia. Dan begitu juga Uzzah dan mana ini semua adalah penyakit lama sebenarnya. Dan ini menunjukkan, memberikan kita satu kefahaman sekarang tentang daripada mana asal usul syirik. Mungkin orang tak sembah Allah patung secara secara langsung, tapi lama kelamaan orang boleh sampai ke situ. Kita lihat sikit saja kita ambil masa zaman kita sekarang. Bila ada orang cerita pasal orang solih, apalagi wali, semua orang suka nak dengar. Nanti cerita dia apa? Karamat wali-wali. Maka wali ni kadang-kadang boleh buat begitu, kadang-kadang dia boleh nampak tu, kadang-kadang dia boleh baca apa dalam hati orang tu, kadang-kadang dia boleh gitu, dia boleh gini, macam-macam lah. Dia terbang pun boleh, ada macam-macam. Doa ni mustajab. Hati kita mula apa? Mengagungkan dia. Hati kita mula sayang dengan dia kan. Bahkan kalau kita diberitahu bahawa ini wali dan sebagainya, lain macam kita terus macam dah gabrah dah, dah macam kelam kabut. Betul? Betul ke tidak? Dan itulah yang akan berlaku kepada dia. Dan kalau kita diberitahu bahawa ni kubur wali, kita pun rasa takut sikit. Cuba saya nak hati-hati pelan-pelan. Biasanya akan berlaku sebab fitnah orang-orang saleh ni, kubur-kubur mereka ni lepas dia lebih dahsyat lagi, memang akan ada dalam mati manusia. Jadi mula-mula tak kembang. Mula-mula kita suka sebut-sebut cerita dia. Lepas tu kita suka apa ni, mendampingi diri kita dengan dia. Dan kemudian kita suka apa ni, kita katakan mengambil berkatlah daripada kubur dia. Dan lepas tu kita suka pula berdoa di kuburannya. Kita suka sembelih-sembelih kan kuburannya. Kita suka lama-lama solat di kuburannya. Dan lama-lama kita terus minta pada dia. Nampak macam tak betul. Kata awak tak percaya, awak pergilah mana-mana. Kita dah tengok dengan mata kepala kita sendiri. Nah, sebut nama tempat tu, saya berani sebut satu tempat dia dalam. Semua pernah dengar tentang Wadi Songo tu lah. Wadi Sembilan. Kat mana tempat dia? Kat Indonesia, kawasan mana? Cirebon. Saya pernah lalu kat situ, bukan nak pergi situ, tapi nak pergi tempat lain. Ada satu gunung tu tempat makamnya wali-wali Songo. Kebetulan datang pula hari Khamis, dah masuk maghrib, kira malam Jumaat. Terperanjat kita, ramainya orang macam perarakan. Tepi dia semua ada kedai-kedai apa semuanya, yang bawa bunga, yang apa semuanya, ada kuda apa semuanya. Semua nak pergi mana tu? Jam. Semua nak naik atas. Apa ada kat atas? Itu kan kubur-kubur wali tu pun. Apa diorang buat kat atas? Nasihat diorang baca doa dan apa semuanya. Diorang ada macam-macam lah. Diorang boleh baca-baca sikit-sikit pun. Sampai malam ada yang ekstra sembelih-sembelih lagi kat atas sampai subuh. Jadi kita tak siap-siap Jumaat macam tu. Kita sampai dekat kampung nak solat maghrib, tak ada orang kat masjid. Mana semua orang? Oh, banyak dah naik atas. Masjid pun kosong. Kita tunggu sampai lepas isyak. Dah lepas isyak tu barulah ada orang azan isyak. Masih banyak ada orang azan. Kita pun salat. Kita musafir, kita jalan terus. Dan kita nampak keadaan yang amat menakutkan. Kita takut ya azab Allah SWT. Rupa-rupanya mereka buat apa yang orang dahulu buat. Sama juga mereka bertakarruf beribadah di kubur-kuburan. Dan bahkan mereka terus minta macam-macam hajat ada. Yang anak sakit, yang anak nak jadi pandai, ada yang itu, yang ini dan macam-macam lagi. Mereka bernazar di kuburan. Ini berlaku di tempat-tempat lain pun ada juga. Dan ada bomoh-bomohnya ataupun ada dia punya rukun-rukun ustaz-ustaznya lah. Kata orang tu yang apa? Yang standby kat situ, jadi dia punya macam host dia lah. Siapa nak apa? Awak nak apa? Awak nak apa? Nak apa? Ha, subhanallah. Beribadah di kuburan. Meninggalkan masjid. Masjid jadi kubur, kubur jadi masjid. Baca Quran lah, apa lah, macam-macam lah. Sedangkan kalau kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Allahumma la taj'al qadri wa zanan yu'bad. Ishtadda ghadabullah. Ishtadda ghadabullah 'ala qaumin ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid." Wahai Allah, janganlah jadikan kubur aku berhala yang disembah. Sesungguhnya kemurkaan Allah SWT menguat semakin dahsyat terhadap orang-orang yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Inilah hadis-hadis yang sahih. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain telah bersabda, "La taj'alu buyutakum kubura wa la taj'al la taj'alu buyutakum kubura wa la tattakhidhu al-qubura masajid wa sallu 'alayhi fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah mati hidup lagi. Nabi sallallahu pun belum ada kuburlah, betul? Belum meninggal dunia, belum wafat. Nabi kata, "Ya Allah, janganlah jadikan kubur aku sebagai berhala yang disembah." Kemudian dalam hadis itu tadi, "Janganlah jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan, dan jangan jadikan masjid-masjid kamu jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Dan maksudnya jangan jadi rumah tu sebagai kubur, tempat kita tak solat, dalam rumah kita tak zikir, tak baca Quran, dalam rumah tempat kat kubur kita tak buat ibadah-ibadah tu. Dan wasallu alayya, dan berselawatlah atas sesungguhnya solatmu itu sampai padaku walaupun bagaimana kamu berada. Menunjukkan Nabi SAW tak suruh, tak kasi umatnya asyik-asyik datang aja ke kuburan Nabi SAW nanti untuk beri selawat dan salam kepada Nabi SAW, untuk doa kepada Nabi SAW. Tapi itulah yang berlaku. Apa kita lihat, orang habis solat tu terus pergi kat kubur Nabi, habis solat pergi kat kubur Nabi, habis solat pergi kubur Nabi. Apa dah jadi? Kita akan dapati bahawa tempat itu dah jadi apa? Dah jadi tempat ibadah. Sedangkan yang kita disuruh adalah solat di masjid Nabi, di raudhah, di mana kita akan dapat pahala 1,000 kali berbanding dengan di tempat lain. Jadi akhirnya mereka pelan-pelan doa dekat kubur Nabi SAW, dan pelan-pelan akhirnya minta pada Rasulullah SAW. Itu pun kita dah nampak macam-macam tulisan. Pernah tengok tak ada the wall of apa ni, yang Jericho tu, crying wall. Orang-orang Yahudi apa buat dengan doa, doa minta tu, dan kadang mereka tulis hajat-hajat mereka tu daripada satu dunia, kirimkan ke sana, nanti kertas tu diselitkan kat mana, kat antara celah-celah tembok, tembok masjid. Kerana tangka mereka yang kat dalam tu boleh apa, boleh sampaikan hajat-hajat. Jadi fitnah ini memang berbahaya. Jadi untuk kita kena berwaspada dalam hal-hal seperti ini, demi untuk menjaga kemurnian tauhid kita, kemurnian akidah kita. Dan bila kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bila kaitkan rububiyahnya, kekuasaannya, menciptakan, mentakdirkan dan sebagainya, maka itu menunjukkan bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang berhak disembah. Maka dengan itu kita akan insya-Allah selamat di dunia dan akhirat kelak. Dan bagaimana yang Allah SWT telah janji, bahawa kalaulah kita ada banyak dosa macam mana pun, kalau kita bertemu dengan Allah SWT dengan tidak mencirikan yang sesuatu pun, Allah SWT akan bawakan sebesar dosa kita itu pengampunan daripada-Nya Subhanahu wa ta'ala. Ya Bani Adam, innaka law ataitani bi furabil ardi khataya thumma latitani la tushriku bi syai'a la ataituka bi furabil ardi bi furabiha maghfirah. Wahai anak Adam, bila kamu datang berjumpa dengan aku dengan sepenuh bumi dosa pun, kesalahan, kemudian kamu tidak mencirikan aku dengan sesuatu pun, nescaya aku akan bawa kepadamu dengan sebesarnya pengampunan dan maghfirah. Jadi penting kita tidak cirikan pada Allah SWT dengan sesuatu pun. Jangan kita melampau-lampau cinta dan memuji, mengagungkan orang-orang yang saleh, walaupun dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita khawatir lama-lama kita minta dan kita sembah orang-orang ini selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini asas agama Islam kita. Kita ingatkan mereka perkara seperti ini, dan dengan itu kita nasihat-nasihatilah antara satu dengan yang lain. InsyaAllah kita cukup di sini. Semoga apa yang kita dengar memberi manfaat untuk kita. Qul qawli hadza wa astaghfiru Allah li wa li walakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.